Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani fillah, kita pada kesempatan ini melanjutkan materi hadza manhajuna wa hadhihi aqidatuna. Wa nu'minu anna azab al-qabri wa na'imaha haqqun yu'azzibu Allahu man istahaqqahu in syaa wa in syaa 'afa anhu. Wa nu'minu bi mas'alati munkarin wa nakirin 'ala man sabata bihi al-khabar 'ala ma sabata bihi al-khabar an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma qawlillahi ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Kami mengimani bahwa azab kubur dan nikmat kubur itu adalah hak. Allah mengazab orang yang berhak untuk diazab bila Allah menghendaki, dan bila Allah menghendaki Allah memaafkannya. Dan kami juga mengimani pertanyaan malaikat munkar dan nakir sesuai dengan apa yang dikabarkan di dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawlis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabiti, dengan al qaul as-sabit, kalimat tauhid, dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Akhirat itu maksudnya di kuburan, alam kubur. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Di sini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengimani adanya azab dan nikmat kubur. Hadis-hadis tentang azab kubur adalah hadis mutawatir. Dan di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang azab kubur. Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'min tentang Fir'aun. Allah mengatakan annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Annaru yu'raduna 'alaiha. Fir'aun dan bala tentaranya itu apa dihembuskan kepada mereka itu apa? Api neraka ghuduwan wa 'ashiyya. Mereka disodorkan ke dalam azab neraka setiap pagi dan petang. Dan wa yauma taqumus sa'ah, dan di hari saat kiamat tiba, Allah mengatakan kepada para malaikat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkanlah alu fir'aun kepada azab yang sangat pedih, sangat dahsyat. Di sini, annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ini tentang azab kubur. Azab kubur di mana orang-orang di dalam ayat ini, Fir'aun dan bala tentaranya, dan tentunya bukan Fir'aun dan bala tentaranya saja, orang yang perbuatannya sama dengan perbuatan Fir'aun itu orang-orang kafir, mereka di alam kuburnya di azab setiap pagi dan petang, dihembuskan kepada mereka azab-azab neraka tersebut. Juga kepada orang mukmin juga, orang muslim yang berhak untuk mendapatkan azab kubur karena perbuatan-perbuatan dosa yang memang Allah kehendaki untuk mengazabnya, dia juga diazab di kubur. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, kemudian beliau mengatakan apa, innahuma la yu'azzaban, keduanya sedang diazab. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang pertama diazab karena yamshi bin namimah, suka menebarkan apa isu, ya, memfitnah orang. Namimah, namam, mengadu domba orang. Yang kedua adalah karena apa? Karena tidak apa, tidak menghindari dari percikan air kencing. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan aksar amatu azabil qabri minal bauli, mayoritas azab kubur itu karena sebab air kencing. Makanya beliau mengatakan istanzihu minal bauli, hindarilah apa apa percikan air kencing. Fa inna aksaru azabil qabri minal bauli, karena mayoritas azab kubur itu karena sebab air kencing. Itu kaitan dengan orang mukmin, orang muslim. Orang muslim diazab di kuburnya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah menetapkan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Nikmat kubur juga ada Allah subhanahu wa ta'ala menghembuskan kepada orang-orang yang baik, orang-orang mukmin, dihembuskan kepada mereka apa nikmat-nikmat surga ketika mereka di alam kubur. Makanya alam kubur itu bisa menjadi hufrah min hufarin nar, jadi lubang dari lubang-lubang api neraka, dan bisa menjadi apa raudhah min riyadil jannah, menjadi taman dari taman-taman surga. Ya Allah mengazab di alam kubur, ya bukan di kuburan tapi di alam kubur. Alam kubur itu lebih umum daripada kuburan, karena ada orang-orang yang mati dimakan binatang buas sampai habis, atau orang yang dibakar, orang yang tenggelam, semua mengalami alam kubur walaupun dia tidak dikubur. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang pada zaman sekarang Hizbut Tahrir, mereka mengingkari azab kubur. Tapi anehnya mereka mengingkari azab kubur, tapi ketika sholat mereka berlindung dari azab kubur. Dan dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in." Jika seorang di antara kalian tashahud, dalam hadis yang lain, bila selesai dari tashahud akhir, maka hendaklah minta perlindungan dari empat hal. Nah, mengatakan apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di sini apa di antaranya berlindung dari azab kubur. Seandainya azab kubur tidak ada, tentu Rasulullah SAW tidak memerintahkan kita untuk berlindung dari azab kubur tersebut. Makanya orang yang mengingkari azab kubur, mereka adalah ahlu bid'ah. Kemudian juga kita mengimani pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ketika seorang diletakkan di kuburannya, kemudian orang-orang yang menguburkannya pergi, maka datanglah malaikat munkar dan nakir yang akan bertanya kepada orang tersebut tiga hal tentang apa, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Nah, di sini ketika mendapatkan pertanyaan tersebut, maka orang-orang mukmin adalah yang diberikan keteguhan karena dengan ketauhidannya itu. Makanya Allah mengatakan yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit. Al qawl as-tsabit di sini adalah at-tauhid. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia apa? Diteguhkan. Diteguhkan dari berbagai macam syubhat dan syahwat. Makanya kenapa banyak orang tergelincir, jatuh ke dalam kekafiran, jatuh dalam apa syubhat? Karena dia tidak diteguhkan dengan kalimat tauhid ini. Oleh sebab itu, tauhid ini yang menyelamatkan baik di dunia dari berbagai macam fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Karena ketika orang tidak tuntas pemahaman tentang tauhidnya, maka mudah terpengaruh dengan syubhat. Dan ketika orang memiliki kemantapan ketauhidan dan kemantapan keimanan terhadap qadar, takdir, qada dan qadar, maka apa? Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang tersebut dari fitnah dunia. Fitnah dunia itu baik syahwat maupun syubhat. Ketika syubhat itu dihadapi dengan apa? Subhat dengan ilmu, dengan kemantapan keyakinan, dan syahwat dengan kesabaran, kesabaran tahu bahwa memegang tauhid ini banyak ujiannya dan yakin terhadap apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bersabar. Oleh sebab itu banyak orang yang terjerumus ke dalam kekafiran, keterpurukan, itu karena tidak memegang utuh ketauhidan. Jadi di dunia Allah meneguhkan dengan tauhid, dan di akhirat pun, wa fil akhirah, maksud akhirat di sini adalah di alam kubur. Allah meneguhkan orang yang beriman ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Allah meneguhkan karena tauhidnya, dengan tauhid orang tersebut. Oleh sebab itu orang yang tidak bertauhid seperti orang musyrik, orang kafir, orang munafik, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Jadi di sini tentang azab kubur, tentang azab kubur, tentang nikmat kubur, fitnah kubur, maksud fitnah kubur di sini pertanyaan malaikat munkar dan nakir adalah hak, dan itu merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang mengingkarinya maka dia ahlu bid'ah, dan kalau sudah ditegakkan hujjah dan dilenyapkan syubhatnya maka dia kafir karena mengingkari nas-nas yang mutawatir. Oleh sebab itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan barang siapa mengingkari azab kubur, maka pasti diazab di alam kuburnya. Orang yang mengingkari azab kubur, pasti diazab di alam kubur. Kemudian selanjutnya, wa nu'minu bil ba'si ba'dal mauti wa bil yaumil akhiri wa nu'minu bi ardil a'mali wal ibadi 'ala Allah ta'ala wa nu'minu bi yaumil hisabi wal mizani wal haudi was sirati wa anna al jannah haqqun wan naru haqqun. Kami mengimani adanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan setelah manusia mati itu akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Fiha, di bumi itu, tahyauna, kalian hidup, wa fiha, dan di bumi itu tamutuna, kalian mati, wa minha, dan dari bumi kalian apa? Tukhrajun, dikeluarkan, dibangkitkan. Dibangkitkan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian di hari kiamat dibangkitkan. Jadi al-ba'su ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian itu merupakan apa? Merupakan prinsip. Oleh sebab itu orang yang mengingkari hari kebangkitan adalah orang kafir. Orang yang mengingkari hari kebangkitan adalah orang kafir. Makanya ketika salah seorang dari dua petani yang bercakap-cakap dalam surat Al-Kahfi, yang satu mengatakan apa? Wama azunnu sa'ata qa'imah. Wama azunnu sa'ata qa'imah. Wama azunnu sa'ata qa'imatan. Walain ruji'tu ila rabbi la'ajidanna khairan minha munqalaban. Di sini orang tersebut apa? Mengingkari adanya hari kiamat. Dan temannya ketika mengetahui temannya ini mengingkari hari kiamat, dia mengatakan apa? Akafarta billadhi khalaqaka min turab? Apakah kamu kafir terhadap zat yang telah menciptakan kamu dari tanah? Di sini apa? Diponis kafir. Jadi orang yang mengingkari hari kebangkitan adalah orang kafir dengan nas Al-Quran. Kemudian juga wabil yaumil akhir, kita mengimani adanya hari akhirat. Wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka meyakini adanya hari akhir. Makanya orang yang mengingkari hari akhir itu bukan orang muslim. Bukan orang muslim. Dia orang kafir. Karena rukun iman, di antara rukun iman yang keenam adalah iman kepada hari akhir. Ketika orang mengingkari hari akhir, maka adalah orang kafir. Kemudian juga, wa nu'minu bi ardil a'mal wal ibad. Kita mengimani bahwa amalan dan hamba seluruhnya akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita akan dihadapkan, akan diperlihatkan. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan amalan-amalan kita. Termasuk amalan-amalan keburukan yang telah kita taubati, dan nanti Allah akan menutupnya dikarenakan kita taubat di dunia. Tapi Allah akan memperlihatkan kepada kita. Jadi semua amalan akan diperlihatkan. Juga manusia semua akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis setiap orang akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penerjemah. Kemudian juga mengimani hari hisab, mengimani apa? Hari penghisaban. Setiap amalan ada hisab. Kayak dalam hadis apa? Awwalu ma yuhasabu 'alaihil 'abdu as-shalah. Hal yang paling pertama dihisab adalah apa? Salat. Jadi ada penghisaban. Penghisaban. Kemudian juga penghisaban di sini apa? Balasan. Kan dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat tentang apa? Yaum al-hisab. Penghisaban. Yaumiddin adalah yaumu al-hisab, hari pembalasan. Malik yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, atau raja hari pembalasan. Itu hari hisab. Ad-din adalah al-hisab dalam ayat tersebut. Kemudian juga al-mizan, mengimani mizan. Mizan ada dua sisi. Dalam Al-Quran, fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia dalam apa, kehidupan yang dia ridai, dia senangi. Dan sebaliknya, orang yang ringan amalan kebaikannya apa, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka, kebinasaan. Jadi mizan, mizan ada dua kaffah, ada dua sisi. Dan yang ditimbang itu adalah amalan-amalan orang muslim, orang mukmin, orang yang punya tauhid. Kalau orang-orang kafir, orang-orang kafir mereka tidak ditimbang. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki amalan. Mereka walaupun di dunia banyak melakukan amalan, tapi mereka pada hakikatnya amalan mereka itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencatat amalan itu dengan syarat mukmin. Faman ya'mal minas shalihati wa huwa mu'minun. Barang siapa فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبٌ. Di sini, amalan soleh yang dilakukan seorang akan dicatat dan diakui itu, syaratnya orangnya beriman, orang bertauhid. Nah, kalau tidak bertauhid, maka tidak dicatat. Sehingga ketika tidak dicatat, maka tidak ada yang bisa ditimbang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tentang orang-orang kafir, Allah mengatakan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kami tidak menegakkan bagi mereka di hari kiamat waznan, timbangan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki amalan yang perlu ditimbang. Mereka langsung dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian juga al-haud. Al-haud, telaga. Telaga nanti di Arafat, ya, di mahsyar sebelum setelah apa? Setelah mizan itu ada haud. Orang-orang yang haud itu apa? Orang yang bertauhid, orang yang komitmen dengan sunnah akan mendapatkan minum dari haud tersebut. Tapi orang-orang yang mengada-ada dalam din ini akan dijauhkan dari haud tersebut. Yang disebutkan jumlah bejana-bejananya lebih banyak daripada bintang. Airnya lebih manis daripada madu dan seterusnya. Kemudian juga as-sirat. Sirat adalah al-jisr, ya, jembatan yang dibentangkan di atas alamat ni jahannam, di atas neraka. As-sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Setiap orang termasuk para nabi, para rasul akan melewati sirat tersebut. Akan melewati sirat di atas neraka jahanam tersebut. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Jadi semua akan melewati neraka jahanam di atas sirat tersebut, itu merupakan ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Jadi, tidak ada seorang pun melainkan melewati neraka di atas sirat tersebut. Dan orang berjalan di atas sirat tersebut atau melewati sesuai dengan amalan masing-masing. Dan doa para nabi saat apa? Allahumma salim, salim. Semua minta selamat dari terjerumus ke bawah, ke dalam api neraka. Kemudian mengimani wa annal jannah haqqun, surga adalah hak. Wanaro hakun dan neraka pun hak. Orang yang mengingkari adanya surga, maka dia kafir. Orang yang mengingkari adanya neraka, maka orang kafir juga. Kemudian selanjutnya, wa nu'minu bi asyratis sa'ati ma sahha minha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna a'zama fitnatin mundu khalqillahi Adama alaihi salam wa hatta taquma as-sa'ah hiya fitnatul masihid dajjal. Dan fitnah terbesar sejak Allah menciptakan Adam alaihi salam sampai hari kiamat itu adalah fitnah al-masih dajjal. Wa nu'minu bi nuzuli Isa alaihi salam qa'iman bil qist. Kami mengimani bahwa Nabi Isa alaihi salam akan turun menegakkan keadilan. Wa nu'minu bi audati al khilafati rasyidati ala minhajin nubuwwah. Dan mengimani akan kembalinya khilafah rasyidah di atas minhaj kenabian. Di sini mengimani asyratus sa'ah. Ada asyratus sa'ah yang sugro, ada yang sugro, ada yang kubro. Yang sugro ada yang sudah terjadi dan ada yang sedang terjadi dan ada yang belum terjadi. Asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ada yang sudah terjadi, ada yang sudah terjadi. Itu semua ada dalam hadis-hadis Rasul mengabarkan tentang sesuatu tidak akan terjadi hari kiamat sampai ini dan itu kan. Ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi, dan ada yang dalam proses terjadi. Yang penting kalau kita mendapatkan hadis sahih tentang asyratus sa'ah, maka kita mengimaninya. Dan fitnah yang paling besar, berarti di sini termasuk asratus sa'ah al-kubra, ya, adalah fitnah yang paling terbesar sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat adalah fitnah al-masih ad-dajjal. Makanya saking besarnya fitnah ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berta'awuz setiap apa tasyahud akhir. Setiap nabi menghati-hatikan dari fitnah al-masih ad-dajjal ini. Dajjal adalah manusia biasa, keturunan Bani Adam. Dan dalam hadis Tamim Ad-Dari, dia berada dalam hadis Sahih Muslim. Dia dalam hadis Jassasa, hadis Bukhari, dia berada di satu pulau yang ditunggu oleh Jassasa. Dan satu saat akan diizinkan untuk keluar. Dan akan diikuti ya dia oleh 70 ribu Yahudi Isfahan yang mengenakan pakaian kebesaran. Ini fitnah yang paling besar sejak Allah menciptakan Nabi Adam AS sampai hari kiamat adalah fitnah al-Masih ad-Dajjal. Makanya setiap Nabi menghati-hatikan dari fitnah al-Dajjal ini. Dan Rasulullah SAW menghati-hatikan kita dan memerintahkan kita untuk apa? Untuk ta'awuz, ya, berlindung kepada Allah dari ad-Dajjal ini. Setiap sholat di tasyahud akhir. Dan Rasulullah SAW juga sudah mengarahkan kita hal yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah ad-Dajjal. Itu baca surat 10 ayat pertama Al-Kahfi. Dan karena dasarnya fitnah Dajjal ini, maka Rasulullah SAW memerintahkan kita, kalau kalian mendengar Dajjal singgah di satu tempat, maka falyan'a anhu. Maka hendaklah kalian apa menjauh darinya. Karena tidak ada seorang pun yang merasa yakin dengan keyakinannya, dengan keimanannya, terus mendekati Dajjal, melainkan dia menjadi pengikut Dajjal. Ini saking dahsyat fitnahnya, syubhat itu tidak boleh didatangi. Kan Rasul juga sudah Allah sudah memberikan arahan kepada kita dalam kaitan dengan syubhat yang dilontarkan oleh Dajjalilah kecil. Allah mengatakan fazarhum wa mayaftarun. Kata Rasulullah, fazarhum. Salaf mencontohkan untuk menghindari sumber-sumber syubhat. Nah, orang yang terpengaruh dengan syubhat, dengan fitnah-fitnah syubhat yang dilontarkan oleh Dajjalilah kecil zaman sekarang, yang terpengaruh dengan syubhat-syubhat masyayikh zaman sekarang, padahal syubhatnya adalah mudah dipatahkan, maka ketika muncul Dajjal, dia akan lebih terpengaruh lagi dengan fitnah al-Masih ad-Dajjal. Makanya orang yang sekarang tidak bisa membedakan daulah khilafah dengan lawannya, maka ketika muncul Dajjal, dia akan menjadi pengikut Dajjal. Karena sekarang dengan syubhat-syubhat kecil saja, dengan fitnah-fitnah kecil saja, dia terpengaruh. Maka bagaimana dengan fitnah al-Masih ad-Dajjal, yang mana itu fitnah yang sangat dahsyat, sampai ada seorang pria yang merasa yakin dengan keimanannya, terus mendekati Dajjal, ternyata malah menjadi pengikut Dajjal. Makanya Rasulullah memerintahkan untuk menjauh. Dan Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan kita mengimani Nabi Isa akan turun nanti untuk membunuh Dajjal, untuk menegakkan keadilan, menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membunuh babi, ya. Menggugurkan jizyah, tidak terima lagi dari orang kafir kecuali Islam atau mati, menghancurkan salib-salib, menegakkan keadilan, membunuh Dajjal. Itu Nabi Isa alaihissalam. Kita mengimaninya. Dan juga kita mengimani bahwa khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwwah akan kembali. Dan ini yang sekarang sudah muncul. Daulah khilafah dengan keamiran atau kekhilafahan Syekh Ibrahim Ibn Awad atau Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi Hafizahullah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, takunu an-nubuwatu fikum ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fatakunu ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha, thumma takunu mulkan abdan fayakunu ma syaa Allah an yakun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha, thumma takunu mulkan jabriyatan fatakunu ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, thumma sakata. Kenabian akan berada di tengah kalian selama yang Allah kehendaki untuk berada, terus Allah mengangkatnya bila menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian muncullah khilafah ala minhajin nubuwah selama yang Allah kehendaki untuk berada di tengah kalian. Kemudian Allah mengangkatnya bila hendak mengangkatnya. Kemudian muncullah mulkan Aldan, kerajaan yang menggigit Banu Umayyah, Banu Abbasiyah, selama ia berada di tengah kalian, selama yang Allah kehendaki untuk berada, terus Allah mengangkatnya di saat Allah menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian muncullah mulkan Jabriyatan, kekuasaan otoriter, itu para togut sekarang yang memaksakan diri, selama yang Allah kehendaki untuk ada di tengah kalian, kemudian Allah mengangkatnya di saat Allah hendak mengangkatnya. Kemudian takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, kemudian muncullah, terjadilah khilafah ala minhajin nubuwah, thumma sakata, kemudian Rasulullah terdiam, tidak melanjutkan. Artinya fase khilafah ala minhajin nubuwah itu merupakan fase terakhir. Dan dalam fase itu apa? Turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Isa selama 40 tahun di muka bumi ini, kemudian setelah itu meninggal dunia, dan selama 7 tahun berikutnya manusia tetap berada dalam keadaan lurus. Kemudian setelah itu Allah mengirimkan angin yang lembut, yang melewati setiap orang yang punya keimanan, maka Allah mematikannya sehingga tidak tersisalah di antara manusia kecuali orang-orang kafir, orang munafik yang menampakkan kekafirannya lagi, dan terjadilah apa yang terjadi, kemudian hari kiamat terjadi atas mereka. Kemudian wa nu'minu bi anna Allah yukhriju minan nari qauman minal muwahhidin bi syafa'ati syafi'in wa anna syafa'ata haqqun liman azinallahu lahu wa radiya lahu qawla. Kami mengimani bahwa Allah mengeluarkan dari api neraka segolongan orang-orang yang bertauhid dengan syafa'atnya para pemberi syafa'at. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa neraka itu iddat lil kafirin, disediakan buat orang-orang kafir. Sedangkan orang yang bertauhid tempatnya adalah di surga. Akan tapi karena surga itu tempat yang thayyib, yang baik, maka atau yang tahir, yang suci, maka orang kafir tidak bisa masuk surga, orang munafik tidak bisa masuk surga. Nah, orang muslim yang memiliki dosa, dia apa? Tubuhnya kotor dengan dosa, tidak bisa masuk surga langsung, maka dibersihkan dalam api neraka. Setelah bersih dari dosa-dosanya, tinggal dia sebagai orang yang bertauhid, maka Allah mengeluarkannya dan dimasukkan ke dalam tempat yang thayyib. Sebagaimana tempat yang bersih itu buat barang-barang yang bersih. Ketika ada barang yang kotor, maka tidak langsung ditempatkan ke tempat yang bersih, tapi dicuci dulu, dibersihkan dulu dari kotoran, baru dimasukkan ke tempat yang bersih. Tapi kalau barang yang memang kotor, yang tidak mungkin bisa dibersihkan, seperti kotoran manusia atau babi itu kan, tidak bisa disucikan, maka tempatnya tempat yang kotor selamanya. Begitu juga orang kafir, itu adalah jiwanya apa? Najis, innamal musyrikuna najas. tidak bisa masuk surga, tidak bisa dibersihkan. Neraka tidak bisa membersihkan mereka, makanya mereka di dalam neraka terus. Sedangkan orang yang punya tauhid, tapi karena dosanya dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah mengeluarkan mereka dari neraka dengan syafaat para pemberi syafaat. Para pemberi syafaat itu banyak. Malaikat memberikan syafaat. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ayyazanallahu liman yasha'u wa yardha. Malaikat di sini juga memberikan syafaat kalau Allah mengizinkan dan Allah ridha terhadap orang yang diberikan syafaat. Karena syafaat Allah itu diberikan dengan dua syarat. Pertama, Allah mengizinkan kepada pihak yang akan memberikan syafaat. Para malaikat memberikan syafaat setelah diizinkan Allah. Para nabi juga memberikan syafaat setelah diizinkan oleh Allah. Para syuhada juga memberikan syafaat setelah diberikan izin oleh Allah. Orang salih juga memberikan syafaat setelah diizinkan oleh Allah. Afrod, anak-anak yang meninggal dunia sebelum balig, yang muslim, keluarga muslim, dia memberikan syafaat buat orang tuanya setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak langsung memberikan syafaat, tapi menunggu izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Di sini apa? Tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Dan juga apa? Orang yang akan diberikan syafaat itu harus orang yang diridhai oleh Allah. Sedangkan Allah tidak meridhai orang kafir, tidak meridhai kekafiran. Makanya orang kafir tidak mungkin mendapatkan syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhai. Sedangkan orang kafir tidak Allah ridhai. Wala yardha li'ibadihil kufra. Allah tidak meridhai kekafiran bagi hambanya. Makanya orang kafir tidak mendapatkan syafaat. Allah mengatakan, fama tanfa'uhum syafa'atul syafi'in. Syafaat para pemberi syafaat tidak bermanfaat bagi mereka. Orang yang mengingkari syafaat, seperti Khawarij mengingkari syafaat, Mu'tazilah mengingkari syafaat. Kenapa? Karena Khawarij meyakini pelaku dosa besar itu adalah kafir. Orang kafir kekal dalam api neraka, tidak mungkin ada syafaat. Mu'tazilah meyakini pelaku dosa besar itu adalah fasik, manzila bainal manzilataini, tapi kekal dalam api neraka. Di dunia hukumnya fasik, bukan muslim, bukan kafir, tapi fasik, tapi di akhirat kekal dalam api neraka. Makanya Mu'tazilah dan Khawarij mengingkari syafaat. Mereka ahli bidah, siapa yang mengingkari syafaat, maka tidak akan mendapatkan syafaat. Kemudian, wa nu'minu bisyafa'atin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami mengimani syafaat nabi kami sallallahu alaihi wasallam, wa anna lahul maqam al-maqam al-mahmuda yawm al-qiyamah, dan bahwa beliau memiliki al-maqam al-mahmud di hari kiamat. Syafaat itu, ada syafaat yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada syafaat yang umum bagi pihak-pihak yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Di antara syafaat yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat al-kubra atau al-maqam al-mahmud, yang kita ketika habis mendengar azan mendoakan apa? Wab'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Ini maqam mahmud di sini adalah syafaat beliau di mahsyar, di saat manusia dalam kondisi genting, semua kumpul khufatan uratan gurlan, telanjang, tidak pakai alas kaki dan belum berkhitan. Mereka dalam kondisi mencekam, datang kepada Nabi Adam minta syafaat. Nabi Adam mengutarakan alasannya, karena dulu mendekati pohon yang Allah larang. Kemudian datang ke Nabi Nuh sebagai Rasul pertama. Nabi Nuh mengutarakan alasan tidak bisa karena mendoakan kaumnya yang sehingga binasa. Kemudian datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengutarakan alasan pernah berbohong. Itu juga berbohong karena Allah. Kemudian juga datang kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengutarakan alasan pernah membunuh orang. Kemudian datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga undur, tidak sanggup, tapi tidak mengutarakan alasan. Dan akhirnya datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, ana laha, akulah pemiliknya. Makanya dalam dalam hadis kan, setelah membaca menjawab azan, kan dianjurkan summa salu liyal wasilata fa innaha mansilatun fil jannah. Kemudian mintakanlah bagiku wasilah, karena itu kedudukan yang di surga yang tidak layak bagi selain diriku. Al wasilah di sini atau al maqam al mahmud atau asy-syafa'at al kubra itu yang di mahsyar, itu yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang menjadi tempat apa al maqam al mahmud, tempat yang terpuji. Itu syafaat khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun tadi para nabi apa ulul azmi mereka undur diri dari hal itu. Itu syafaat khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga syafaat khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah syafaat untuk membuka pintu surga. Karena ketika ahlul jannah mereka sampai ke jannah, pintu surga masih tertutup. Dan pintu surga itu tidak dibuka kecuali dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam rahasia dalam surat Az-Zumar, perhatikan ketika kaitan dengan neraka, Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam mazumara hatta idza ja'uha futihat. Lihat, kirimnya orang-orang orang kafir bergerombol ke neraka hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka mendatanginya apa? Futihat, langsung pintu neraka dibuka. Langsung kan? Hatta idza ja'uha futihat. Sehingga ketika mereka mendatanginya maka langsung dibukakan pintu neraka. Tapi lihat ayat berikutnya tentang surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati sumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Lihat di sini giringna orang-orang yang bertakwa kepada mereka ke surga zumaran, dengan bergerombol hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka mendatangi surga itu apa, kalau tadi kalau neraka hatta idza ja'uha futihat, langsung dibuka. Kalau di sini apa, hatta idza ja'uha wa ada wawunya, wa futihat, dan dibuka pintunya. Di sini wa itu ada wawu, wawu itu wawu ataf. Takdirnya di situ adalah hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka mendatangi surga itu maka terjadilah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibukakanlah pintu surga. Jadi di situ wawu satu kalimat tapi membedakan, ada makna yang besar di situ, yaitu terjadi syafaat Rasulullah dan baru dibuka. Kalau neraka tadi apa? Ketika datang langsung dibuka. Kalau surga ketika mereka datang tidak langsung dibuka, tapi terjadi syafaat Rasulullah dulu, karena penjaga surga tidak diizinkan membuka surga kecuali dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di antara syafaat khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khusus untuk Abu Thalib yang musyrik, yang kafir. Khusus satu-satunya orang musyrik yang mendapatkan syafaat adalah Abu Thalib, dan itu juga bukan dimasukkan ke dalam surga tapi diringankan azabnya. Rasul mengatakan laula ana lakana fid darqil asfali minan nar, seandainya tidak karena aku tentu dia berada di neraka yang paling dasar. Itu khusus, jadi tiga syafaat ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada syafaat-syafaat yang umum, dan di antara syafaat Rasulullah, tapi ini juga setiap nabi memberikan syafaat kepada umatnya, dan Rasulullah kepada umatnya yang mereka ahli maksiat, yang dengan sebab dosanya mereka mesti masuk neraka, tapi diberikan syafaat untuk tidak masuk ke dalam api neraka. Kemudian juga syafaat, syafaatnya, syafaat beliau untuk orang-orang ahlu tauhid yang berbuat maksiat yang telah masuk ke dalam neraka untuk dikeluarkan dari api neraka. Dan ini merupakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang diselisihi oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa syafa'ati liman qala la ilaha illallah mukhlishan yusaddiqu qalbuhu lisanahu wa lisanuhu qalbahu." Dalam hadis sahih oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, syafa'atku bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah saya tulus di mana hatinya membenarkan lisannya dan lisannya membenarkan hatinya. Dan juga dalam hadis sahih Muslim Rasul mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah fa hiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'an. Setiap nabi itu punya doa mustajab. Setiap nabi menyegerakan doanya itu. Dan aku simpan doaku ini sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat. Dan dia akan didapatkan insya Allah oleh orang yang mati. Sedangkan dia tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Kemudian juga syafaat Rasulullah SAW bagi ahlul jannah. Supaya ditinggikan derajat mereka dari derajat yang mereka dapatkan sebelumnya. Nah ini adalah di antara syafaat. Dan ada syafaat khusus Rasulullah SAW. Ada syafaat yang umum. Baik malaikat, tadi para anbiya, para salihin, syuhada, bahkan afrad. Afrad anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik. Itu juga akan memberikan syafaat dengan izin Allah bagi orang tuanya yang Allah ridhai. Nah ini materi kita pada kesempatan hari ini. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.